Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Fa insyaallahu ta'ala di malam ini kita akan melanjutkan daras kajian Kitabul Ilm karya Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Naam. Pada pertemuan terakhir kita telah membaca penjelasan Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam permasalahan perkara yang kelima di dalam bab adab talibul ilm, adab-adab penuntut ilmu, yaitu mengamalkan ilmunya. Beliau jelaskan secara ringkas contoh demi contoh yang ada, yang itu mewakili insyaallah hal-hal lainnya. Terakhir beliau menjelaskan masalah mengamalkan ilmu dalam bab akhlak wa adab wal muamalah dan muamalah. Naam. Apa adab yang ketiga? Apa adab yang ketiga yang disebutkan Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala? Fadhal. Yang ketiga. Membela syariat agama Islam. Artinya apa? Kalau belajar artinya apa membela syariat Islam? Kalau belajar diniatkan untuk membela syariat. Adab yang keempat. Fadhal. Ahsan. Berlapang dada dalam permasalahan khilaf termasuk adab talibul ilm. Yang kelima. Yang kelima. Mengamalkan dengan ilmunya. Yang pertama. Yang pertama. Ahsan, mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua. Yang kedua. Naam. Ahsan, mengangkat kejahilan. Maknanya apa maksudnya dalam poin kedua itu? Ahsan, dalam belajar dia meniatkan untuk mengangkat kebodohan dirinya yang pertama dan juga dari orang lain. Naam, jazakumullahu khairan. Sebelum kita melanjutkan terkait sebuah faedah dari para ulama, al-jaza min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan jenis amalnya. Ada yang bertanya, afwan, apakah al-jaza min jinsil amal membenarkan dan sesuai dengan istilah karma yang marak di tengah masyarakat? Jazakallahu khairan kathiran. Jazakumullahu khairan kathiran. Sudah ada yang berbicara dari asatidzah kita. Ketika ditanya hal yang sama, apakah ada karma dalam agama Islam, maka di antara mereka hafizahumullah adalah Ustaz Muhammad bin Umar As-Sawid hafizahullah ta'ala. Beliau menjawab, Islam enggak mengenal istilah karma. Jadi gampangnya, dalam Islam ada istilah al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amalnya. Adapun istilah karma itu istilah dari agama lain, sehingga tidak perlu menggunakannya, karena bisa jadi dan kemungkinan besar ada keyakinan-keyakinan tersendiri yang menyimpang dari keyakinan Islam. Dari keyakinan Islam, entah itu mungkin bahwasannya setiap orang mesti kalau berbuat akan mendapatkan balasannya, mesti demikian, padahal Islam tidak demikian. Nah, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala merahmati, rahmatnya melampaui, mendahului kemarahannya. Allah Maha mengampuni hamba-hambanya. Allah azab yang Allah kehendaki, Allah rahmat yang Allah kehendaki. Nah, dan hal-hal yang lainnya. Nah, jadi istilah karma tidak ada dalam istilah Islam. Istilah tersebut adanya pada agama lain. Yang ada dalam Islam adalah al-jaza min jinsil amal, balasan itu sejenis dengan amalannya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan pada perkara yang berikutnya dalam adab talibul ilm. Al-amru sadis, berkata Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin rahmatullahi alaihi, al-amru sadis, perkara yang keenam, ad-da'watu ila Allah, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdakwah untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Qala ay yakuna da'iyan bi'ilmihi ila Allah azza wa jal, yad'u fi kulli munasabatin fil masajidi wa fil majalisi wa fil aswaqi wa fi kulli munasabatin. Kata beliau rahimahullah, ayyakuna da'iyan bi'ilmihi ilallah, hendaknya dia menjadi seorang da'i yang mengajak kepada Allah dengan ilmunya. Berarti harus punya bekal ilmu dalam mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Da'iyan bi'ilmih, mengajak dengan ilmunya. Dan ini sebagaimana Allah sebutkan, golongan mereka yang keluar dari kerugian itu mereka yang beriman, berilmu dengan ilmu yang sahih, kemudian mengamalkan ilmunya, dan kemudian setelah diamalkan, setelah dia usaha, dia ajarkan kepada orang lain. Ini termasuk adab thalibul ilm. Artinya dia harus punya usaha. Bagaimana ilmu yang dia punya bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat juga untuk orang lain, dapat dirasakan dan ilmu sebagaimana Allah turunkan kepada nabinya alaihi salatu wassalam wahyu adalah hal yang dapat menenteramkan, menghidupkan jiwa-jiwa manusia, sehingga sudah sepatutnya kemudian ilmu itu hendaknya disebarkan kepada orang lain, disebarkan kepada selain kita, agar apa? Hidup masyarakat, hidup sebuah komunitas, hidup sebuah bangsa, hidup sebuah negeri. Dengan apa? Dengan ilmu. Bagaimana caranya? Didakwahkan, disebarkan, diajarkan kepada orang lain. Akhirnya si fulan tahu, ini tahu, sama-sama tahu, bisa mengamalkan ilmu tersebut. Fi kulli munasabatin, dalam setiap kesempatan, dalam setiap kesempatan. Kapan itu? Fil masajid, di masjid-masjid. Wa fil majalis, di majelis-majelis. Wa fil aswaq, di pasar-pasar. Wa fi kulli munasabah, dan setiap kesempatan. Artinya mengajarkan ilmu itu enggak harus kemudian satu kesempatan, satu bentuk momen saja. Kadang orang tanya sama kita, secara enggak langsung kita punya ilmunya, menjawab, bisa menerangkan kepada dia, dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia butuh masalah apa, kita tahu, kita ajarkan kepada dia, kita sampaikan. Ketika enggak tahu kitanya, bisa kemudian kita arahkan kepada orang lain. Kita arahkan ke sebuah tempat, kita arahkan ke sebuah link kalau zaman sekarang. Cari di sana link-link yang atau sumber-sumber yang terpercaya keilmuannya, terpercaya manhajnya, akidahnya. Dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap kesempatan, setiap momen. Nah, nanti majelis bersama yang lainnya, bersama kawan, bersama ini, bincang sana, bincang sini, sampailah kepada sebuah poin. Gimana ya kalau begitu? Lagi cerita, lagi berbagi pengalaman. Oh iya, gimana ya kalau seperti itu kondisinya? Berbagi di situ, majelis. Kan gak harus di masjid, gak harus buka halaqah ilmu. Secara gak langsung diajarkan ilmunya, yang punya ilmunya. Dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da an ataahu Allah an-nubuwwata war-risalah ba'da an ataahu Allah an-nubuwwata war-risalata ma jalasa fi baitihi bal kana yad'u an-nasa wa yataharrak. Nabi ini, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah Allah berikan kepada beliau an-nubuwah kenabian, war-risalah kerasulan. Allah sampaikan wahyu, yang wahyu merupakan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Ma jalasa fi baiti, setelah beliau mendapatkan wahyu dari Allah berupa kenabian dan kerasulan, beliau enggak kemudian diam di rumahnya, duduk di rumahnya. Bangkit, yad'un nasa wa yataharrak. Beliau berdakwah kepada orang. Bergerak, usaha, ya, ke orang-orang Quraisy atau bahkan sebelumnya, kepada keluarga-keluarga terdekatnya, atau sebelumnya kepada orang-orang yang memang punya ciri-ciri gampang untuk menerima kebenaran secara langsung, kepada sahabatnya Abu Bakar, kemudian kepada yang lainnya, sehingga muncullah as-sabiqun al-awwalun, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, begitu pula Uthman bin Affan, nam Az-Zubayr bin al-Awam, nama-nama besar dalam Islam, ya, berdakwah kepada sahabatnya, berdakwah kepada orang-orang yang dikira itu bisa menerima dakwah dengan mudah karena sudah memiliki tanda-tanda, ciri-ciri, kepada keluarga beliau alaihi salatu wassalam yang terdekatnya, nah, baru kemudian kepada orang-orang Quraisy secara keumuman, ke Taif, ke sana, kemari, dakwah, mengajak. Bahkan enggak jarang beliau alaihi salatu wassalam mendapat gangguan dari tetangganya, dari warga Taif dan yang lain-lainnya. Beliau alaihi salatu wassalam uswah hasanah bagi kita semua. Nah, beliau alaihi salatu wassalam setelah Allah kasih ilmu wahyu berupa kenabian dan kerasulan, beliau enggak tinggal diam, bahkan beliau alaihi salatu wassalam berdakwah kepada orang, mengajarkan, menyampaikan apa yang Allah turunkan kepada beliau alaihi salatu wassalam, bergerak. Qala wa ana la uridu min talabatil ilm ay yakunu nusakhan minal kutub. Dan saya tidak ingin, kata beliau rahimahullah, Syekh Al-Utsaimin mengatakan demikian, apa, agar orang-orang yang mempelajari ilmu itu bersemangat untuk bagaimana caranya orang itu tertular dengan ilmu yang dia miliki. Apa kata beliau? Ana la urid, saya enggak ingin ada di kalangan talabatul ilm, orang-orang yang belajar ilmu itu, kemudian mereka menjadi nusakh minal kutub, manuskrip-manuskrip dari kitab-kitab, salinan dari kitab-kitab. Nah, apa maknanya? Maknanya beliau terangkan setelah itu, walakinni uridu an yakunu ulama'a amilin. Namun saya ingin mereka itu menjadi ulama, orang yang berilmu, amilin, yang mengamalkan ilmunya. Jadi belajar jangan kemudian pasif. Tahu pasif? Diem aja, dekem. Nah, diam, dia enggak mau tahu menau. Dia melihat ini, dia melihat itu, padahal dia mampu untuk menyampaikan, dia mampu untuk mengingkari, dia mampu untuk memberitahu, menasehatkan, tapi dia enggak mau tahu, masa bodoh. Nah, sebagaimana kitab-kitab kalau enggak dibaca, ya sudah, begitu aja, diam, enggak peduli. Nah, maka jadilah seperti Nabi alaihi salatu wassalam. Di antara yang ma'ruf kisahnya yang beliau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah. Naam, seorang naam yang berilmu, seorang ahli hadis. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab melihat kondisi masyarakatnya di Najd yang terjadi padanya khurafat, terjadi padanya kebid'ahan-kebid'ahan, bentuk kesyirikan-kesyirikan, timbul kecemburuan dari beliau rahimahullahu taala, sehingga kemudian beliau rahimahullahu taala tergugah dan berinisiatif untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan, menyebarkan dakwah tauhid utamanya. Nah, apa yang beliau lakukan? Datang kepada pemimpin di tempat itu, mendatangi, mendakwahkan bahwasanya saya mengajarkan, saya mendakwahkan dakwahnya para anbiya begini, begini, begini. Kemudian awalnya diterima, mau dibantu, ternyata mendapat intimidasi. Nah, pemimpin tempat tersebut, kemudian akhirnya beliau diusir, sampailah ke tempat yang lain. Nah, yang di sana ketemulah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dengan seorang pemimpin raja yang saleh, Malik Muhammad bin Saud rahimahullahu taala. Naam. Yang kemudian beliau bersinergi dengan Al-Malik atau Raja Muhammad bin Saud tersebut. Artinya bantu membantu, bahu membahu, sehingga berdirilah dakwah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berdakwah, mengajarkan ilmunya di tempat tersebut dengan izin dari pemimpin setempat. Ya, dengan izin dari pemimpin setempat. Sedangkan pemimpin itu menyokong dari belakang, membela, membantu. Dan itulah cikal bakal kemudian berdirinya Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah, Kerajaan Saudi Arabia, berkat sebab usaha beliau rahimahullahu taala. Nah, dengan hikmah beliau ajarkan, bahkan beliau punya murid-murid. Bahkan pemimpin bisa menerima. Nah, yang awalnya pemimpin tersebut Al-Imam Muhammad bin Saud mendapat masukan dari istrinya, istri yang salihah juga. Terima dakwanya orang ini yang datang kepada negeri kita, yang datang ke negeri kita. Kalau begitu biar dia datang kemari, kata raja. Kata istrinya, jangan, kamu yang kesana, kamu yang menemui dia. Karena kalau kamu yang panggil dia, dia yang mendatangi engkau, bisa jadi orang-orang akan menyangka hal-hal yang macam-macam. Tapi kalau engkau yang kesana, menjadi mulia dirimu dan menjadi mulia juga dia. Maka menerima nasihat istrinya, saran dari istrinya, saran yang mendukung dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kemudian Al-Imam Muhammad bin Saud mendatangi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Bagaimana kesabaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala? Kesana kemari jalan kaki dakwahnya. Ketika diusir ya dari tempat sebelumnya, beliau keluar jalan kaki sambil bawa kipas tangan, enggak tahu apa yang dibawa oleh beliau. Sambil kipas-kipas di jalannya membaca ayat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan beri kepada dia jalan keluar, dan Allah kasih rezeki dia dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Beliau yakin akan hal itu, Allah berikan betulan jalan keluar bagi beliau rahimahullah ta'ala. Artinya, contohlah mereka para ulama yang mereka pun meneladani Nabi alaihi salatu wassalam. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhih ma yuhibbu li nafsih. Tidak beriman, tidak sempurna iman seorang di antara kalian sampai dia mencintai apa yang dia sukai untuk dirinya sendiri. Maka harus punya keinginan agar orang lain bisa mendapat hidayah seperti dia, bisa mendapat petunjuk seperti dirinya, bisa terbimbing mendapat ilmu dan seterusnya. 6. Jangan menjadi nusakh minal kutub, manuskrip salinan dari kitab-kitab. 6. Diminta ta'awun, tidak bisa, diminta begini, tidak bisa. Pokoknya saya belajar. Wong saya di sini di ma'had nyantri buat belajar, bukan untuk kerja kuli katanya. Bukan untuk jalan-jalan berdakwah kepada masyarakat setempat. Saya di sini untuk duduk manis belajar katanya. Nah, bukan demikian sikapnya seorang thalibul ilm ketika diminta bantuannya. Nah, untuk menyampaikan sesuatu misalkan dikira mampu oleh gurunya, diberi amanat untuk menyampaikan, maka sampaikan. Nah, jangan menjadi orang yang pasif. Di akhir beliau katakan, walakinni uridu minhum ayyakunu ulama'a amilin. Ini kuncinya. Tapi saya menginginkan mereka menjadi orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Jadi berdakwah itu tidak cuma menyampaikan hukumnya masalah ini begini, hukumnya ini begini, dalilnya ini, dalilnya itu. Enggak cuma itu. Tapi orang ketika mengamalkan ilmunya, itulah dakwah dia. Itulah dakwah dia. Dia sholat dengan baik, dia shaum dengan baik, dia mengamalkan ini, mengamalkan itu. Hakikatnya orang yang demikian sedang mendakwahkan ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang lain akan melihat, orang lain akan tahu bahwasanya ini sebuah amalan. Mereka tahu kita belajar, cara kita bicara baik, bagus, menjaga adab, akhlak. Itu merupakan sebuah dakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita mengamalkan ilmu. Itu intinya. Berarti orang kalau berilmu hendaknya mengamalkan ilmunya. Jangan jadi orang pasif. Pokoknya saya berilmu, saya belajar, saya begini, saya begini, saya begini. Enggak peduli mau diamalkan ataukah tidak. Harus diamalkan, wajib diamalkan kalau punya ilmu. Jangan sampai menjadi orang yang Allah murkai, seperti halnya kaum Yahud. Punya ilmu tapi enggak mau amalkan ilmunya. Dia jadikan ilmunya cuman apa? Pajangan, cuman hafalan di benaknya. Nah, mereka kaum Yahudi tahu, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tahu tentang Nabi alaihi salatu wassalam seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Kita kalau punya anak, tahu tentang anak kita segala macamnya, namanya, karakteristiknya atau wataknya bagaimana, sikapnya bagaimana, kalau dia begini suka begini, kalau dia begitu suka begitu. Ya, bapak, ibu tahu tentang anaknya. Yahudi tahu tentang Nabi alaihi salatu wassalam, disebutkan dalam kitab mereka. Tapi karena kecongkakan mereka, karena sikap acuh mereka, mereka enggak mau amalkan itu. Enggak mau tunduk, sombong kaum Yahud. Nah, maka jangan seperti mereka. Hendaknya menjadi orang yang punya ilmu dan juga mengamalkan ilmunya. Berusaha untuk demikian. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjihad, berjuang di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, sungguh kami akan beri mereka hidayah menuju jalan kami. Itu yang keenam, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadi orang yang pelit, menjadi orang yang egois. Tidak mau mengamalkan ilmunya, tidak mau berbagi. Barakallahu fikum. Al-amru as-sabi', perkara yang ketujuh. Al-hikmah, sikap hikmah. Ini pun kelanjutan dari pembahasan kita yang sebelum-sebelumnya, terkhusus pembahasan masalah mengamalkan ilmu dan juga berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-hikmah ayyakuna mutahalliyan bil hikmah. Hendaknya orang belajar ilmu itu berhias dengan sikap hikmah, sikap bijak, bijaksana. Haitsu yaqulullahu, ketika Allah berfirman, yu'til hikmah wa man yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran, dalam surah Al-Baqarah ayat ke-269. Allah berfirman yang artinya, Allah berikan hikmah itu kepada orang-orang yang Allah kehendaki, kepada orang yang Allah kehendaki. Allah kasih hikmah itu kepada siapa-siapa yang Allah maukan, siapa-siapa yang Allah kehendaki. Wa may yu'tal hikmah, dan barang siapa yang diberikan hikmah, faqad utiya khairan katsiran, maka dia diberi kebaikan yang banyak. Kalau sudah Allah, orang punya atau memiliki sikap hikmah, akan banyak manfaat yang muncul dari sikap hikmahnya. Justru sebaliknya, kalau enggak punya sikap hikmah, sering menimbulkan kekacauan, kehancuran. Ada sekadarik. Qala wal hikmah, adapun hikmah itu adalah ay yakuna talibul ilmi murabbiyan li ghairihi. Ay yakuna talibul ilmi murabbiyan li ghairihi bima yatakhallaqu bihi minal akhlaqi. Bima yatakhallaqu bihi minal akhlaqi. وَبِمَا يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ دِينِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ بِحَيْثُ يُخَاطِبُ كُلَّ إِنْسَانٍ بِمَا يَلِيقُ بِحَالِهِ بِحَيْثُ يُخَاطِبُ كُلَّ إِنْسَانٍ بِمَا يَلِيقُ بِحَالِهِ. Kata Syekh rahimahullah, al-hikmah itu adalah seorang talibul ilm murabbiyan li ghairihi, mendidik orang lain, menjadi pendidik. Nah, pendidik itu lebih dari mengajarkan ilmunya. Nah, ada orang mengajarkan ilmu dia sampaikan begini begini begini, selesai pulang, apa namanya, ketika menyampaikan pun dia enggak perhatikan, pokoknya dia sampaikan. Tapi murabbi mendidik, memberi pelajaran, nah, memberi didikan. Nah, kadang dinasehati dengan pelan, kadang agak keras, kadang dikerasi. Kenapa? Dia tahu kondisi orang yang dia hadapi. Dan itu pendidikan demikian. Enggak lembut terus, ya. Nanti beliau akan terangkan. Murabbiyan li ghairi, menjadi pendidik bagi orang lain. Bima yatakhallaqu bihi minal akhlaq. Dengan apa dia mendidik? Dengan sesuatu yang dia berakhlak dengannya. Dengan sesuatu yang dia berakhlak dengannya, artinya dengan akhlaknya, dengan cara berakhlak, berakhlak yang baik. Dia menjadi orang dengan akhlaknya. Wabima yad'u ilaihi min dinillahi azza wa jal. Yang kedua, mendidik dengan apa yang dia dakwahkan dari agama Allah subhanahu wa ta'ala, dengan ilmu. Mendidik orang lain dengan akhlaknya dan dengan ilmunya, dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bihaitsu yukhatibu kulla insanin bima yaliqu bihalih. Dengan cara dia berbicara kepada setiap orang dengan sesuatu yang pantas, cocok dengan kondisinya. Nah, jadi intinya hikmah itu mendidik orang lain dengan sikapnya, dengan budi pekertinya, dengan akhlaknya, dengan adabnya, dengan ilmu yang dia punya. Yang ketika dia menyampaikan ilmu itu, dia tahu apa yang pas bagi masing-masing orang. Cara mengajarkannya bagaimana, apakah dia bisa untuk sampaikan hal ini saat ini, sekarang, ataukah harus nanti. Nah, harus segera ataukah bisa ditunda. Caranya bagaimana menyampaikannya, apakah dengan lembut ataukah dengan keras. Itu harus tahu. Jadi bukan sikap hikmah kalau seharusnya keras tapi pelan, halus, lembut. Enggak pas juga seharusnya lembut dia keras. Harus tahu kondisi orang. Nah, kapan dia harus sampaikan pelajaran ini dan kapan dia harus tunda? Kapan dia bisa ajarkan akidah bab ini dan kapan yang itu? Harus tahu cara menyampaikan kepada orang. Itu yang namanya apa? Hikmah. Jadi enggak hikmah kalau menyampaikan sesuatu langsung tinggi, tingkatan yang level berapa pelajarannya seharusnya dia sampaikan sekarang, orang yang masih pemula. Harusnya dia naik ke tangga 1 dulu, baru tangga 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini enggak, dia langsung lompat ke 10, terbang. Ya. Maka ini enggak hikmah, harus mengetahui kondisi orang. Itu namanya hikmah. Jadi setidaknya hikmah itu ada 3 komponen. 6. Yang pertama, menguasai apa yang akan dia sampaikan. Dia tahu, dia membidangi apa yang akan dia sampaikan, ilmu fikihkah, akidahkah, adabkah, muamalahkah, jual belikah, harus dia bidangi itu, harus dia ilmui itu yang pertama penting utama. Yang kedua, ma'rifatu halil mad'u, mengetahui kondisi mad'u yang diajak bicara, yang dia dakwahi. Siapa yang dia dakwahi? Oh, orang tua. Oh, anak muda. Oh, anak TK. Oh, anak MTT. Oh, anak teki, anak aliyah, atau mungkin yang di atas itu. Dia harus tahu ini kondisi mad'unya begini. Yang ketiga, ma'rifatu uslub ad-da'wah, mengetahui cara berdakwahnya. Setelah dia ketahui kondisi mad'unya, bagaimana cara dia mengajarkannya? Kapan dia harus ajarkan yang ini, kapan dia harus ajarkan itu? Apakah bisa untuk disampaikan semuanya ataukah dengan ringkas? Enggak mungkin menyampaikan kepada anak MTT rincian. Ini masalah ini begini, ulama berpendapat, ada 4 pendapat, begini, begini, begini, begini. Bukan waktunya mereka. Kepanjangan, enggak nyampe ke situ. Terkadang sebagian mereka anak kecil bahkan untuk menjelaskan secara teori enggak cukup, enggak bisa. Harus kita yang lakukan. Harus kita yang terjun. Berbaur dengan mereka. Kita praktekkan cara sholat. Ayo tirukan. Allahu Akbar takbir. Kalau disampaikan secara teori, pertama bertakbir, enggak paham mereka. Praktek baru paham. Harus tahu metode dalam menyampaikannya. Kalau anak TK bisa seperti itu, anak aliyah juga bisa seperti itu. Mulai disampaikan apa? Teori-teori, materi-materi. Anak TK, anak PAUD. Nah, maka harus tahu orang tua bagaimana, yang sudah mungkin lanjut usia berapa. Barakallahu fikum. Jadi itu 3 komponen yang merupakan sikap hikmah. Qala rahimahullah, wa idza salakna hadha at-tariq hasala lana khairun katsirun kama qala rabbuna azza wa jal. Kalau kita menempuh cara ini, jalan ini, hasala lana khairun katsir, kita akan dapatkan kebaikan yang banyak. Ya. Kama qala rabbuna azza wa jalla, sebagaimana Allah Rabb kita mengatakan dalam ayatnya dalam surah Al-Baqarah tadi, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Naam, wallahu taala alam bissawab. Demikian insyaallah perjumpaan kita di malam hari ini. Lebih kurangnya ana mohon maaf, astaghfirullah wa atubu ilaih. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.